إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. Betapa bahagianya seorang hamba di saat dia menjalankan hidup di muka bumi ini, dia mengetahui sang penciptanya. Di saat dia berupaya dan berusaha untuk mencari dan menyelesaikan urusan-urusan hidupnya, dia mengetahui jikalau kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia terus bekerja mencari kemaslahatan buat dirinya, kemaslahatan buat keluarganya, dan berupaya untuk kemudian menolak segala hal yang membahayakan di dalam hidup dia dan hidup keluarganya, dia tahu Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak dan kemauan. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, pasti akan terjadi. Dan apabila Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan dan tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Walaupun dia berharap, walaupun dia telah menyiapkan segala-galanya, tapi dia yakin bahwa kehendak dan kemauannya berada di bawah kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduhai, betapa bahagianya hamba yang seperti ini. Betapa tabah dan sabarnya dia, dan betapa beraninya dia untuk menghadapi segala resiko di dalam hidup. Bagaimana lagi jikalau dia telah mengetahui dan mengilmui kalau Allah Azza wa Jalla nafi'u wad-dar, Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan manfaat di dalam hidupnya, dan Allah Azza wa Jalla lah yang akan menolak atau mendatangkan mudarat di dalam hidupnya. Alangkah bahagianya seorang hamba laki-laki atau perempuan di saat dia selalu berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla dan selalu mengaitkan dirinya di saat menjalani segala ragam dan warna kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana lagi jikalau dia mengingat bahwa la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan tidak ada kekuatan kecuali miliknya Allah Azza wa Jalla. Dia menyadari bahwa dia adalah hamba yang punya keinginan, Dia adalah hamba yang punya kemauan. Dia adalah hamba yang bisa berupaya. Tetapi dia adalah manusia dan hamba yang lemah. Dia adalah hamba yang fakir, miskin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aduhai, betapa bahagianya hamba seperti itu. Betapa mulianya lahiriah dan batiniahnya. Dan setelah itu, betapa dekatnya dia dengan Allah azza wa jalla. Bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penjagaan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau perjalanan hidupnya itu diikat dan diwarnai dengan keimanan. Memasrahkan segala-galanya kepada pemilik kehidupan yang menciptakan, yang mengatur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang memasrahkan dirinya dengan penuh kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam meraih segala yang berguna dan bermanfaat di dalam hidup, dalam rangka menolak segala yang akan membahayakan dalam hidup dirinya, dalam hidup keluarganya, dalam hidup siapapun yang berada dalam tanggungannya, dia serahkan kepada Allah, dia arahkan kepada Allah. Sungguh betapa beruntungnya dia di dalam hidup. Dia sadar kalau dia adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Dia sadar kalau dia adalah hamba yang lemah. Dia sadar kalau dia adalah hamba yang miskin dan fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia menengadahkan semua kemauan dan keinginannya untuk menampung bantuan zat yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha adil dan maha bijaksana. Sungguh betapa mulianya dia hidup di muka bumi ini. Mau status bagaimanapun dia, dia tetap menjadi orang yang paling mulia. Betapapun dan berapapun dari dunia ini yang berada dalam genggamannya, maka dia tetap menjadi orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Di saat dia punya kejujuran untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa asbuhu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupi dia, ya ibadallah. Ini dalam kehidupan dunia. Mengejar kemaslahatan dunia. Menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Bagaimana lagi kalau dia berusaha untuk mengejar kehidupan akhirat. Dia berkorban untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Lalu dia memasrahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah dia akan menjadi orang yang paling berbahagia, yang paling beruntung, yang paling tenang dan tenteram dalam pengejaran dia terhadap kemuliaan dan kebahagiaan hidup di akhirat? Ya ibadallah, disinilah letak para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Di saat mereka berjalan untuk kemudian membahagiakan hidupnya di akhirat. Menghadapi segala tantangan dan risiko di dalam hidup. Bahkan sampai klimaksnya pembunuhan yang terarah kepada diri-diri mereka. Mereka punya keberanian. Mereka punya kesiapan. Mereka punya ketabahan untuk menghadapinya. Karena mereka pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jikalau seorang pelajar ilmu agama ingin mencari ilmu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia kaitkan hidupnya dengan Allah, dia tahu bahwa bagaimanapun dia menginginkan ketika dia belajar, dia tahu kalau Allah Azza wa Jalla yang punya iradah, punya kemauan, punya kehendak. Dan bila Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang akan bisa menghalanginya, pasti terjadi. Dan bila tidak pernah menginginkan, bagaimanapun kemauan dan keinginan siapapun, tidak pernah memaksakan kehendak Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tenang dan tenteram, ya ibadallah. Dia akan tenang dan tentram. Dia akan berbahagia dengan sebuah pilihan Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya sebagai orang yang belajar agama Allah Azza wa Jalla. Orang yang kemudian berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila engkau telah berazam, punya kemauan yang kokoh dan kuat, kerjakan, lakukan. Ingat, pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Penentu adalah Allah. Walaupun manusia itu telah berkorban sebesar-besarnya, namun tetap ketentuan dan kepastian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam rintangan dan pesakitan di dalam hidup, semuanya itu tidak memiliki makna dan arti karena dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, kita masih mengingat apa yang diperbuat kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di saat mendapatkan kecaman, di saat mendapatkan barakallahu fikum teroran, bahkan terlihat di depannya hukuman besar menganga dan menanti, kobaran api yang sangat mengerikan dan menakutkan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memasrahkan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau dalam kecaman manusia seluruhnya menginginkan kebinasaan dia, menginginkan kerendahan dia, menginginkan lenyapnya dia dari muka bumi tersebut. Tidak ada kata yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Azza wa Jalla bagiku, dan dia adalah sebaik-baik tempat mengembalikan semua urusan. Kobaran api yang menyala-nyala, yang sedang berkobar, ternyata tidak memberikan madarrah pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla menjadikan api yang panas tabiatnya, yang membakar tabiatnya, menjadi sesuatu yang mendatangkan kesejukan pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waya ibadallah, ternyata disinilah letak inti dari kehidupan seseorang yang sedang bekerja, yang sedang berbuat, yang sedang berusaha, yang sedang bergerilya di muka bumi ini untuk mencari keberuntungannya, untuk mencari hasil dan laba di dalam hidup, atau mungkin menghindar dari berbagai macam bentuk mara bahaya dan malapetaka yang menjadi inti sari keberuntungannya ada pada kekuatan kalbunya untuk mengembalikan urusannya kepada Allah Azza wa Jal, mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa 'alallah falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka jika kalian yang beriman, jikalau kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada tempat memasrahkan diri kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Ibadallah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, fala udwan illa ala zalimin, wal akibatu lil muttaqin. Ibadallah, setelah kita mengerti bahwa ternyata semua yang terkait dengan hidup ini adalah berkaitan dengan Allah, tidak ada pantas seorang hamba untuk angkuh di kehidupan dunia ini, untuk memunculkan dirinya orang-orang yang angkuh dan sombong, tidak mau diatur oleh aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan, padahal itu merupakan jalan kebahagiaan dia di dalam hidup. Jikalau dia tunduk, jikalau dia patuh, jikalau dia benar-benar menerima dengan lapang dada, bukankah engkau akan berhadapan dengan berbagai macam kesulitan hidup? Inilah dia jalan keluarnya. Di saat seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, disitulah jalan keluar dan kuncinya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Namun terkadang ini yang luput dari ingatan. Seseorang di saat menuntut kebebasan hidup atau ingin menjadi orang yang berbuat apa saja walaupun bertentangan dengan agama, akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan kebahagiaan. Tidak akan pernah kemaksiatan itu akan melahirkan kebahagiaan sekecil apapun. Tidak akan pernah kesalahan dan kekeliruan akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup selama-lamanya. Karena Allah Azza wa Jalla menitipkan ketenangan dan ketenteraman itu bagi orang yang sudah mampu mengelola hidupnya, lahiriah dan batiniahnya, terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Ai maknanya terkait dengan syariatnya, terkait dengan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Kalau mereka menata rapi hidupnya dengan apa yang dibimbingkan oleh para nabi dan rasul melalui aturan-aturan syariat Allah Azza wa Jalla, mereka orang yang paling tentram di dalam hidup. Mereka orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Mereka orang yang paling bisa terdepan untuk memetik nilai-nilai dan keberkahan di dalam hidup ini, ya ibadallah. Oleh karena itu, wahai ahlus sunnati wal jamaah, sabarkan, sabarkan diri di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terus perjuangkan di dalam hidup petunjuk Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti agamanya, belajar kitabnya, belajar tuntunan nabinya alaihi salatu wassalam. Disitulah kemenangan, disitulah kejayaan, disitulah kebahagiaan hidup di dunia sebelum berhadap menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita berbenah, mari kita memperbaiki semuanya dengan tuntunan agama. Kalau seseorang ingin memetik kebahagiaan di dalam hidup, ketenangan di dalam hidup, ketentraman di dalam hidup, ya ibadallah. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin, untuk kemudian menjadi modal kita melangkah di dalam hidup ini. Kita tidak boleh terlepas sesaat pun dengan sang pemilik kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepadanya, kita pasrahkan dengan kejujuran diri kita atau hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mendapatkan bantuan dan pertolongannya. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته